إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين جمع صلاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa pada awal malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama kita bermajlis dalam rangka tawafu bil haqqi tawafu bis sabri tawafu bil marhamah kita duduk semata tidak lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya al mutajalisina fiyya al mutajawirina fiyya al-mutabahirina fiyya sungguh telah wajib bagi diriku apa yang Allah wajibkan itu bagi dirinya sendiri bukan dari makhluknya wajib bagiku kata Allah wajiblah kecintaan bagi hambaku yang mereka itu kata Allah lil-mutahabbina fiyya sungguh telah wajib kecintaan dariku kata Allah bagi orang-orang yang saling cinta karena Allah al-mutajalisina fiyya al-mutajalisina fiyya orang yang saling bermajlis juga karena aku kata Allah al-mutajalisina fiyya orang yang saling berziarah saling berkunjung di antara mereka yang satu meninggalkan tempatnya menuju tempat yang lain semata untuk bertemu dengan saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa taala al-mutabahirina fiyya orang-orang yang saling membantu di antara mereka saling mencurahkan kebaikan memberikan kemanfaatan kepada saudaranya juga semata karena Allah Subhanahu wa taala hadis itu mengenai mufa'nya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan hadis itu menunjukkan kepada kita sungguh besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saling cinta karena Allah saling bermajlis karena Allah saling berziarah karena Allah dan saling memberikan kemanfaatan juga semata karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermajlis kita pada malam hari ini berziarahnya kita pada malam hari ini salingnya kita memberikan kemanfaatan diantara kita pada malam hari ini disertai dengan rasa cinta diantara kita dan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat kelak dalam surga dan keridaan-Nya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di malam hari ini amin ya rabbal alamin. Dan kita berkumpul pada malam hari ini dengan sebuah tema yang diminta kepada kami menggantikan Ustaz kita, Ustaz Khidir Hafizahullah Ta'ala, yang sedang berjuang di bidang laga, sedang tersibukkan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Dan tentu saja kita semua cemburu dengan apa yang ada pada beliau, dan semoga Allah memudahkan semua urusan beliau, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya dengan apa yang disampaikan oleh beliau dari kebaikan amin rabbal alamin. Maka topik yang akan kami bawakan pada hari ini adalah tentang indahnya sedekah. Tentang indahnya sedekah. Tentunya kita semua mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa'innallaha bihi 'alim." Dan sesungguhnya apa yang kalian kerjakan dari perbuatan kebajikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Al-Tabrani dalam Mujam Al-Hadid, bahwasanya baginda Nabi telah bersabda, "Utlubul khaira dahrakum wa ta'arrabu min afhati rahmati rabbikum. Wa inna lillahi la nafahati min rahmatihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi." Baginda Nabi SAW telah bersabda, "Utlubul khaira dahrakum." Carilah perbuatan kebaikan itu sepanjang usia kalian. Berbuat kebajikan mendatangkan kemanfaatan adalah perkara yang disyariatkan. Adalah Nabi bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan manfaat itu. Meskipun kebaikan yang dimaksud dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis pertama, umum mencakup segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk kemanfaatan bagi manusia. Karena itulah dua kebaikan yang dimaksud. Ketaatan kepada Allah dan kemanfaatan kepada manusia. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, mencari jalan-jalan yang dengannya kita mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Utlubul khaira dahrakum. Carilah kebaikan itu sepanjang usia kalian. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu wahai Nabi hingga datang kepadamu kematian. Ibadah diwajibkan, ibadah disyariatkan hingga ajal datang. Hingga ruh kita lepas dari tubuh kita. Dan ini perintah kepada nabinya, bagaimana lagi dengan kita? Maka mencari kebaikan, melaksanakan ketaatan, memberikan kemanfaatan, perkara yang diwajibkan dalam setiap waktu dari kehidupan kita. Tetapi demikianlah, kita manusia senantiasa lupa dan lalai. Ada saja waktu dari kehidupan kita yang kita terlalaikan dari berbuat kebaikan. Allahumma ghufran. Tetapi Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya, kemudian mengingatkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kelanjutan hadis, "Wa ta'arrabu li nafahati rahmati rabbikum." Dan sambutlah, ambillah hembusan dari rahmat Rabb kalian. Hembusan dari rahmat Rabb kalian. "Fa inna lillahi la nafahatin." Sesungguhnya Allah memiliki hembusan-hembusan. "Min rahmatihi." Dari rahmatnya, "Yusibu bihi man yasha' min ibadihi." yang Allah berikan hembusan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Hembusan yang dimaksud di sini adalah apa yang datang dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika Allah mewajibkan kita untuk beramal soleh, mewajibkan kita untuk mendatangkan manfaat dalam setiap waktu dari kehidupan kita, kemudian Allah menetapkan adanya waktu-waktu tertentu di mana amal kebajikan ketika itu dilipat gandakan. Ada waktu-waktu tertentu di mana ketika itu perkara-perkara kezaliman dilarang dan diharamkan. Maka ini tentu saja dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya boleh jadi seorang di antara kalian, kita ini tentunya, luput dari melaksanakan ketaatan sepanjang usianya, luput dari memberikan kemanfaatan semasa hidupnya selamanya, tetapi ada satu waktu dari kehidupannya yang ia kemudian mendapatkan hembusan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan amal ketaatan atau melakukan perbuatan yang mendapatkan manfaat bagi manusia atau bahkan makhluk yang lainnya, yang itu bertepatan dengan datangnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun mendapatkan hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Muhammad bin Maslamah, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahatin." Sesungguhnya Allah pada hari-hari kehidupan kalian ada hembusan-hembusan miliknya. "Fata'arradu laha." Maka sambutlah hembusan rahmat itu. "Fala'alla ahadakum." Boleh jadi, kata Nabi, seorang di antara kalian, "antusibahu nafhatun," ia mendapatkan satu hembusan dari rahmat Allah, "la yas'a ba'daha abada," yang ia tidak akan binasa lagi sesudahnya. Satu hembusan rahmat Allah yang bertepatan dengan turunnya hembusan itu, dia beramal soleh, bertepatan dengan datangnya hembusan itu, dia berbuat kemanfaatan yang dengannya Allah menyelamatkannya dari kebinasaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Tidak tersembunyi dari kita bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan orang yang memberi makan anjing, pezina dari pezina dari Israel yang memberi makan seekor anjing, tentang seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, bagaimana seorang dengan amal yang kecil ketika itu bertepatan dengan rahmat Allah baginya, semua kebaikan tidak ada yang kecil. "La tahqiranna al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin farid." Janganlah kalian meremehkan perbuatan kebajikan walau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri. Kebaikan tidak ada habisnya, kebaikan tidak ada ruginya, dan kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi kata Nabi, seorang di antara kalian mendapatkan hembusan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya ia tidak binasa sesudahnya. Kita mengetahui kisah para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Adalah mereka asalnya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mencegah kafilah dari kafilah Quraisy yang akan berdagang ke negeri Syam. Hanya itu tujuannya. Ya, tidaklah mereka menyangka bahwa mereka nanti akan berperang dengan pasukan Quraisy yang lengkap persenjataannya dengan bilangan 3 kali lebih banyak dari jumlah mereka. Mereka saja yang tahu. Tapi ketika Rasulullah menyuruh, mereka taat dan mereka keluar untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ketika mereka akan mencegat kafilah Quraisy itu, ternyata kemudian didengar oleh kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, akhirnya mereka menghindar, pulang dan pergi kembali dengan selamat. Dan orang-orang Quraisy di Makkah kemudian mengirimkan bantuan untuk menghadapi pasukan kaum muslimin ketika itu, yang asalnya bukan pasukan untuk berperang, pasukan hanya untuk mencegat saja. Ya, Maka kita bayangkan keadaan ketika itu. Tapi demikianlah. Sampai-sampai ketika kedua pasukan berhadapan, baginda Nabi SAW tidak serta-merta memerintahkan para sahabatnya untuk berperang, untuk terjun terlibat dalam peperangan. Tidak. Beliau berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya aku membaiat kalian di atas Islam, dan untuk membelaku ketika aku hijrah bersama kalian, artinya dalam lingkup kawasan Madinah, dan sekarang kita berada di Badar, bukan di Madinah, di Badar, artinya sebenarnya tidak berkaitan dengan baiat mereka. Maka barang siapa yang mau pulang silakan pulang, siapa yang mau ikut silakan ikut. Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami telah berbaiat untuk berislam, dan tidak ada yang kami cintai lebih dari engkau melebihi kecintaan kami kepada anak dan istri kami, bahkan kecintaan kami kepada dunia. Subhanallah. Lalu mereka pun terlibat dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah menetapkan bagi mereka, "Imanu masyitu qad ghafartu lakum." Kerjakanlah apa yang kalian kerjakan. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Demikianlah kebaikan itu. Maka seorang mukmin sekali lagi tidak meremehkan kebaikan yang ada. Dan tentunya tidak tersembunyi pada kita apa yang dialami oleh sebagian saudara kita sebelumnya di Lombok dan sebagian dan sekarang di Palu, Donggala dan sekitarnya, dari kejadian gempa bumi, bahkan banjir tsunami yang datang meluluhlantakkan harta benda, bahkan menghilangkan nyawa. Maka tentu saja ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kita seluruhnya. Untuk siapapun, orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun dzul intiqam. Allah Maha perkasa, kuat dan menyiksa orang-orang yang durhaka, membalas orang-orang yang kafir dan munafik dengan apa yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan ini tentu saja sekali lagi mengingatkan kita untuk wajibnya kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tertutup pintu taubat, dan untuk kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Kita tidak tahu bagaimana ajal itu datang kepada kita. Dan telah datang riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya as-sadaqah, sedekah itu melindungi seseorang min masarih as-su', dari kematian-kematian yang jelek. Kematian yang jelek, yang paling jelek tentu saja kematian atas kekufuran, kematian di atas maksiat dan dosa. Dan juga di antara masalah asli adalah kematian mautul hadani, mautul gharik, kematian tertimpa bangunan, kematian ya tenggelam, ya kematian termasuk kata ulama, kematian dalam kecelakaan mobil dan sebagainya. Semua itu adalah bentuk masalah asli, ya, kejadian kematian yang tidak mengenakan tentu saja. Tetapi kita mengetahui, siapapun kita, jika telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindar darinya. Tetapi adalah bahwa kematian yang baik itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian di atas ketaatan. Oleh karena itu, bukan berarti kita mengatakan bahwa seorang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, seorang yang meninggal dalam keadaan tertimpa bangunan, seorang yang meninggal dalam kecelakaan mobil, berarti dia su'ul khatimah. Tidak juga demikian. Paham ya? Yang dilihat adalah keadaan kematiannya. Masalih as-su'. Ya? Adapun nilai kematian seseorang Bukankah telah sah keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang syahid di antara kalian? Maka sahabat mengatakan, orang yang mati syahid di antara kalian adalah orang yang mati atau meninggal di atas ke dalam peperangan dalam membela agama Allah subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, fa'inna syuhada min ummati idzan lakalim laqalim. Kalau begitu, yang namanya syuhada pada umat itu berarti cuma sedikit. Kemudian menyebutkan di antara bentuk-bentuk orang-orang yang jika dia meninggal dalam keadaan itu, dia bagikan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Maka beliau sebutkan tentang orang yang al-mautu bi'ati al-mautu dati jambi, orang yang meninggal karena kolera, orang yang meninggal karena wabah, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terpukul. Maka ini adalah orang yang mati syuhada, wanita yang meninggal dalam keadaan nifas. Ini adalah golongan dari para syuhada. Ya. Artinya bukan kelaziman tadi. Tetapi ketika para ulama menjelaskan tentang makna masari asli, maka mereka menyebutkan bentuk-bentuk kematian yang seperti ini. Kematian yang tentu saja hanyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata menjaga, melindungi seseorang dari kematian seperti itu, sedekahnya. Apa yang ia sedekahkan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ya ikhwan fillah azimallahu minkum, keagungan sedekah. Dan sedekah ini begitu ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, hingga kita dapatkan begitu kuatnya keimanan para sahabat, hingga sebahagian mereka berlomba-lomba untuk bersedekah meskipun tidak punya harta. Kita bertanya, mungkinkah Ustaz seorang bersedekah tanpa harta? Mungkin. Ya, di antara keterangan yang datang tentang itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu al-khazin al-amin. Seorang muslim yang dia khazin, penjaga perbendaharaan. Ya. Kalau kita di sini pos penjaga pos korelawan. Ya. Yang memegang harta kaum muslimin. Al-amin, yang dia orang yang amanah. Yang kemudian dia ya menyalurkan apa yang ia kumpulkan dari harta kaum muslimin kepada yang berhak, tindakan dihasil dengan penuh lapang dada tanpa mengharapkan balas jasa. Ahadul mutasaddiqain. Maka dia kata Nabi, salah seorang di antara dua orang yang bersedekah. Orang yang membantu menyalurkan bantuan kepada siapapun dari kaum muslimin. Salah seorang di antara orang, dua orang yang bersedekah, berarti dia berhak punya harta. Demikianlah kita dapatkan bagaimana seorang bisa bersedekah tanpa modal. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan tentang ya, orang itu ada empat kata lagi. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia berinfak dengan hartanya dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang yang tidak punya harta, lalu ia berkata, seandainya aku punya harta seperti sebulan, maka aku akan sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fahuma fil ajri sawa, maka mereka dalam pahala sama keadaannya. Ini orang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dapatkan sedekah, nilai sedekah meskipun tidak punya modal. Itu yang tidak punya modal. Bagaimana lagi kalau dia punya modal? Dan yang terakhir, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya'muruna bis-shadaqah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Ya? Fama yajidu ahaduna syai'an yatasaddaqu bihi. Maka seorang di antara kami, kata Abu Mas'ud, la yajidu syai'an yatasaddaqu bihi. Ia tidak dapatkan apa-apa pun untuk dia sedekahkan. Hatta yantaliqa ila suqi. Hingga ia pun beranjak menuju ke pasar. Dia tidak punya uang. Dan Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Dan sedekah asalnya dengan uang tentu saja. Maka yang lakukan? Hatta yantaliqa ila suqi. Ia pun berangkat ke pasar. Fayahmilu ala wahrihi fayaji'u bil mut. Maka ia mengangkut barang menjadi kuli angkut, menjadi buruh angkutan barang-barang di pasar. Ya, kalau kadang di pasar balang-balang, ya, ada penjual kantong plastik, ada juga yang menawarkan membawa barang-barang yang berat dari ibu-ibu yang mungkin kepayahan. Seperti itulah. Sampai dengan uang yang didapatkan upah dari mengangkut barang tadi, ia pun memberi satu mut hanya segenggam, apakah itu korn atau gandum. Fa'atai dan Nabi berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sabdaku fihi, ia bersedekah dengannya. Dia berkata itu lagi masuk, ya, ini la'arifu yawma rajulan lahu mi'atu alfin ma kana lahu yawma idzin dirhamun. Sungguh aku tahu seorang laki-laki di antara mereka, para sahabat itu, sekarang dia punya, ya, 100,000 dinar uang, artinya kaya raya sekarang, ya, ma kana lahu yawma idzin dirham. Pada waktu diperintahkan sedekah itu dulu tidak punya walau satu dirham. Dirham uang perak, dinar uang emas. Artinya sekarang dia kaya raya. Dulu tidak punya walau satu dirham, tapi dia sedekah. Bagaimana caranya? Dengan seperti tadi, mencari pekerjaan apapun yang halal, lalu dengan itu dia bersedekah, melaksanakan perintah dari sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Imam Ahmad, Syafi' bin Salamah mengatakan, tidaklah aku menyangka kecuali ia menyesalkan akan dirinya. Artinya bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud sendiri. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Mas'ud? Radhiyallahu ta'ala, ya, akan ilmunya, tapi juga dikenal dengan kemiskinannya. Sampai ketika istrinya bertanya tentang sedekah, ya, lalu dikatakan oleh suaminya, sedekah saya kepada saya. Saat istri mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya hak yang sedekah. Sebesar mengatakan sedekah saya kepada saya. Bagaimana ini? Kata Nabi, sedekahlah kepada suamimu. Dengan itu engkau dapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Ajrus sadaqah wa ajrus silah. Siapa dia? Abu Mu'adz Mas'ud itu tadi. Miskin. Tetapi dia ingin bersemangat dalam kebaikan. Dia ingin bersegera dalam ketaatan. Dan ingin memberikan kemanfaatan kepada manusia. Walau sedikit pun. Apa yang dilakukan? Pergi ke pasar. Mengangkut barang-barang milik orang yang kebayahan mengangkatnya. Dengan ia mendapatkan upah. Lalu ia pun mensedekahkan apa yang dia dapatkan. Apa yang telah dia belajarkan dari upah tersebut. Kepada fakir miskin. Kepada orang yang membutuhkan. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan para sahabat Rasulullah, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka tidakkah kita mencontoh mereka? Ya, sebahagian kita memiliki harta yang banyak, sebahagian kita memiliki harta yang sedikit. Ya, dan sebahagian kita mungkin juga tidak punya harta. Tapi seperti Abdullah bin Mas'ud tadi, masih terbuka ruang yang luas bagi kita untuk mendapatkan harta jika kita ingin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kata beliau, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mul al-ghina wa la tumhil hatta ya idza qalat al-ajal faqal li fulanin kada wa li fulanin kada wa laqad kana li fulanin aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ketika ditanya tentang sedekah apa yang paling besar pahalanya, maka beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Ya, karena orang yang bersedekah dalam keadaan sakit, maka biasanya dia bersedekah lebih lapang jiwanya, lebih mudah dibanding orang yang sedekah dalam keadaan sehat. Orang yang sehat pikir butuh makan besok lagi. Kalau sakit, belum tentu saya makan makanan itu besok. Belum tentu masih hidup. Seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, ya, pada waktu hajatul wada. Maka dia ingin bersedekah dengan 23 hartanya. Kenapa? Karena dia sakit dan khawatir akan kematian, bahkan khawatir mati di Mekah dengan sampai keburukan batal pahala hijrahnya. Maka mumpul ini bersedekah 2/3 harta hingga dilarang oleh Nabi SAW. Demikianlah, ketika orang sakit lebih lapang untuk bersedekah, maka sedekah orang yang sehat lebih besar pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, syahih, orang yang sedang pelit, kikir. Pelit itu sifat, dan sifat ini ada dua. Ada orang yang memang sejak dari awalnya sudah pelit, kan begitu, ya, digigit mentong. Ini tentu saja tabiat yang jelek, haruslah kita rubah tentu saja, ya. Yang kedua, ada orang yang mungkin sifat kikirnya itu sesuai cuaca, ya, sifat kikirnya sesuai cuaca, ya. Maka ini juga kikir tentu saja. Dan seseorang hendaknya senantiasa lapang jiwanya dan senang untuk memberikan kemanfaatan, tidak hanya dengan harta, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu tanda keimanan. Kata Nabi, kata Allah dalam firman-Nya, "Lan tanalu dzurra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian mendapatkan kesolehan, derajat bir, hingga kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai. Ini masalah harta. Ya? Dan Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang disebutkan menurut Imam Nawawi, as-salatu nur wa as-sabru diya wa as-sadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya, sabar adalah diya, cahaya yang sangat kuat, dan sedekah adalah burhan. Burhan artinya apa? Bukti, bukti keimanan. Ya, dan tidak disebutkan sadaqah kecuali dia menunjukkan akan sebetul iman, menunjukkan akan jujurnya keimanan. Maka ketika seorang menepis rasa kikir, rasa pelit, meskipun dengan susah payah, ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Itu yang kedua, sehat kikir. Yang ketiga dan yang keempat, berharap kaya dan takut miskin. Berharap kaya dan takut miskin. Berharap kaya dan takut miskin ada dua keadaan. Keadaan pertama berkaitan dengan kesempatan pada dunia. Ini berkaitan dengan tiga sebutnya juga. Artinya bahwa yang namanya orang yang sangat besar kecintaannya, meskipun dia kaya raya, tetap takut miskin, kan gitu. Karena ini, walau anna li ibni adama wajan min dahab Lestaba ayyakuna lahu wadiyan. Jika seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia akan mencari dua lembah lagi. Wala yamlau fahu illa tura. Dan tidak akan mengisi penuh mulutnya kecuali tanah. Nasi sebenarnya hanya satu nih, atau paling banyak 3 kg yang bisa masuk. Tapi ternyata ketika dia mencari nafkah, maka dia mengerahkan segenap tenaganya, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil dengan cara yang haram, dengan alasan mencari nafkah, mencari sesuatu nasi. Maka dia berdosa. Maka lihatlah keadaan yang pertama tadi, keadaan orang yang memang besar kecintaannya kepada dunia. Maka yang seperti ini, seberapa banyak harta pun dia masih merasa miskin. Ya? Orang ini jika sedekah, lebih besar nilai sedekahnya. Keadaan yang kedua, keadaan orang yang memang income-nya, pendapatannya, modalnya pas-pasan. Disedekahkan berkurang, dan kadar berkurangnya sudah membuat dia seperti orang miskin. Jika disimpan, maka ia seperti orang yang kaya raya. Takmula al-ghina wa takhsyal faqra. Berharap kaya dan takut miskin. Artinya keadaan orang yang sederhana kehidupannya. Itu keadaan yang kedua. Kalau yang tadi, bisa juga untuk orang kaya. Semakin besar cintanya pada dunia, maka tetap dia terus merasa takut miskin dan berharap kaya, artinya bertambah terus hartanya. Namun jika dia bersedekah, sedekahnya derajat sedekah yang paling tinggi insya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala tunhil. Yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima, wala tunhil. Tidak menunda. Menunda artinya apa? Ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, maka seorang segera bersedekah dengannya. Jangan sampai seperti itu oleh Nabi dalam sabdanya tadi. Ya? Bahwa seseorang ketika telah sampai ajal pada dirinya, sudah dekat dengan kematiannya, maka kemudian dia pun bersedekah dan berkata, harta yang ini untuk si fulan, yang itu untuk si fulan. Namun kata Nabi, laqad kana li fulan, harta itu sebenarnya bukan lagi miliknya, milik ahli warisnya. Sudah lewat kesempatan baginya untuk bersedekah. Jika dia bersedekah beri hartanya lebih dari sepertiga, maka adalah kedzaliman bagi ahli warisnya. Dikembalikan. Seorang sahabat meninggal dalam keadaan hanya memiliki 6 budak. Maka ia merdekakan semuanya sebelum wafatnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengembalikan 4 dari budak tersebut. Dan 2-nya dimerdekakan. Kenapa? Karena 2 dari 6 berarti 1/3. Tidak boleh berinfak, ya, berwasiat lebih dari 1/3 harta. Lihatlah bagaimana Nabi menjaga hak ahli waris. Maka lihat, kata Nabi, wala tumhil, artinya menyegerakan bersedekah. Kapan ada kesempatan? Ya, ketika peluang, ya, memberikan kesempatan pada kita, ya, maka segera bersedekah. Jangan ditunda. Dan mengatakan, oh nanti kalau berkumpul banyak-banyak ustaz. Ya, tidak. Ketika ada kesempatan, segeralah. Jangan sampai kita seperti orang yang disebutkan oleh Tuhan munafiqun. Yang Allah perintahkan untuk berinfak. Anfiqu. Ya? Berikanlah. Sedekah. Berinfaklah. Ya? Min qabli an ya'ti ahadukum al-yawm. Sebelum orang rasa berkumpul yang akan kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan ketika datang ajal kubur, ia pun berkata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau mengakhirkan aku pada waktu yang sedikit saja, seandainya aku tidak segera mati dan masih memberikan umur panjang sebelum nyawa sedikit saja, maka aku akan segera bersedekah. Dan aku menjadi orang yang soleh dengan lihatlah. Ya? Meskipun, ya, ini tidak berarti bahwa sedekah adalah amal yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. dan ia menyesal dengannya setelah wafatnya, akan luputnya kesempatan bersedekah? Oleh para ulama mengingatkan dari ayat ini keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah. Tidak terlalu tentang itu. Keutamaan sedekah. Ya? Dan ketika disebutkan tentang ajal, ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang hadis yang sahih tentang sedekah yang paling utama. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal taqra wa ta'mul al-ghina wa la tubhi. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, dalam keadaan takut miskin, dalam keadaan berharap kaya, dan tidak menunda. Tidak menunda. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sekali lagi saudara-saudara kita menanti luar tangan kita. Dan Rasul menyebutkan kepada kita, al-muslimuna kalbunyan yashuddu ba'aduhum ba'da. Kaum muslimin itu bagikan satu bangunan yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan Rasul bersabda, mahdalil mu'minina kita rahumihim wa ta'atufin wa tawadihim. Karena hanya bisa diduai pemisahan kaum muslimin dalam kecintaan diantara mereka, dalam kasih sayang diantara mereka, dan dalam saling membantu diantara mereka. Bagikan satu tubuh. Jika sebagian tubuh abun, jika satu bagian tubuh itu merasakan sakit, mengeluhkan sakit, tabaa'alahu sa'ir jasadi di sahri wal humma, maka seluruh tubuh akan ikut terlibat dan akan merasakan bergeradang dan panas yang tinggi, demam. Subhanallah. Kadang jempol kaki kita bukan tertusuk paku, tertusuk kuku sendiri. Ya? Karena dipotong ujungnya akhirnya bertambah. Dia ya? Akhirnya menusuk kulit bernanah kan gitu. Ya? Kadang sampai orang bilang bulan berang, ya? Muncul di ujung paha, bisulnya, ya? Bahkan kadang sampai tubuh yang lainnya panas demam, bergadang malam hanya karena merasakan sakit yang ada. Seperti itulah pemikiran seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ini dalam hal kecintaan mereka, dalam hal saling menyentuh di antara mereka, dalam hal saling membantu di antara mereka yang wanita dinas dan bakwayo. Maka saudara kita membutuhkan uluran tangan kita. Saudara kita membutuhkan bantuan dari kita. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara keutamaan dari sedekah yang pantas untuk kita camkan dengan baik, bahwa sedekah mendatangkan kelapangan jiwa, ketenangan hati, dan kehidupan yang sejahtera. Ya, ada sebuah perkataan yang indah dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Wabilus Sayyid. Beliau mengatakan, inna lissadaqati ta'thiran ajiban fi naf'i fi daf'i anwa'il bala walau kanat min fa'i au min ba'mir bal min fa'i. Kata beliau, sesungguhnya sedekah memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menolak bala, meskipun itu dari seorang fajir sekalipun. Allah membuat maksiat. Meskipun itu dari seorang zalim sekalipun. Dan walau min kafir, bahkan sekalipun dari seorang kafir. Apa ini? Pengaruh yang menakjubkan dari sedekah. Apa kata beliau? Fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minan bala. Karena Allah ta'ala sesungguhnya akan menghapuskan, akan menghilangkan dengan apa yang diinfakkan, dengan apa yang disedekahkan, berbagai macam bentuk bala. Dan ini kata beliau, wa hadha amrun ma'lumun 'indan nasi khassatuhum wa 'anatihi wa ahli al-ardi kullihi. Dan ini adalah perkara yang diketahui di kalangan manusia, baik orang-orang yang khusus maupun orang-orang yang umum. Semua orang tahu tentang hal ini, tentang keutamaan sedekah dan bagaimana mampu menolak bala. Tidak hanya bagi seorang muslim, juga bagi seorang zalim dan kafir sekalipun. Kata beliau, wa ahlul ardi kulluhum mukhiruna bihi li'annahum jarrabuhu, dan penduduk bumi seluruhnya mengakui hal ini karena mereka telah mencobanya, mereka telah merasakannya. Berkata beliau, "Al-muhsin al-mutasaddiq yastakhdiru jindan wa askara yughatiluna anhu wa huwa na'imun ala firasih." Masih berkata dengan rahmatullah alaih. Kata beliau, "Al-muhsin al-mutasaddiq, orang yang berbuat ihsan kepada orang lain, orang yang bersedekah kepada orang lain, orang ini," kata beliau, "yastakhdimu jundan wa askaran yuqatiluna anhu." Ia telah mendapatkan bantuan dari tentara, dari pasukan yang akan membela dan berperang untuknya. "Wa huwa na'imun fi firasihi," padahal dia sedang tidur di atas pembaringannya. Artinya bahwa seorang yang bersedekah, dengan sedekahnya itu ia akan mendapatkan manfaat yang besar. Ia akan mendapatkan para pembela, para penolong, tentara dan pasukan yang senantiasa akan berusaha untuk membelanya dari segala bentuk kesempitan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan doa mereka, ya, dengan apa yang telah ia curahkan dari kebaikan kepada mereka. Bahkan boleh jadi ia dijaga oleh Allah dari musibah yang akan menimpa dirinya dalam keadaan dia tertindas, lalai dari adanya musibah tersebut, karena asbab dari doa orang yang pernah dibantunya tersebut. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, "Yastakhdimu jindan wa askaran yuqatiluna alaihi wa huwa na'imun fi firasihi." Ia mendapatkan bantuan dari pasukan dan tentara yang akan berperang membelanya meskipun ia sedang tidur di atas pembaringannya. "Faman yakun lahu jundun wala askarun walahu aduun fa'innahu yushaku an yadhara bihi aduuhu wa inta akhrat muddat al-dhahri wallahu musta'an," kata beliau. Dan sesungguhnya orang yang tidak punya tentara, orang yang tidak punya pasukan, dan dia memiliki musuh. Siapa yang tidak punya musuh? Semua kita punya musuh. Dan musuh terbesar kita adalah siapa? Syaitan. "Inna syaitana kana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa." Musuh terbesar kita adalah syaitan. Banyak lagi musuh-musuh kita yang lainnya, ya. Maka barang siapa yang tidak punya tentara dan tidak punya pasukan, padahal dia punya musuh, maka sungguh dikhawatirkan ia akan dihancurkan oleh musuhnya itu, ya. Meskipun waktu kehancuran itu memiliki waktu tertentu. Artinya mungkin sekarang belum kita rasakan, ya, bagaimana musuh menghancurkan kita. Karena Allah masih membantu kita, masih menyelamatkan kita. Belum sampai masanya waktu itu. Tetapi suatu saat nanti pasti musuh akan mengalahkan kita, kalau kita tidak punya tentara dan pasukan. Lihatlah, ini berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bidayatul Fawaid. Maka ikhwan fillah hadirinallah, ini dari keutamaan sedekah, dari keutamaan bahkan berbuat ihsan kepada siapapun. Ya, kita mengkhususkan masalah sedekah, tetapi ketahuilah bahwa setiap perkara ma'ruf, setiap perbuatan kebajikan yang kita berikan kepada orang lain, maka itu adalah sedekah tentu saja. Ya, dan bahwa ketahuilah, tidak tidak ada orang yang paling sentosa hidupnya. Tidak ada orang yang paling sejahtera kehidupannya. Tidak ada orang yang paling lapang jiwanya, paling tenang hatinya, selain orang yang paling besar kemanfaatannya kepada orang lain. Selain orang yang paling banyak membantu orang lain, asalkan ia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang paling sempit jiwanya, paling rusak kehidupannya, adalah orang yang paling pelit, paling kikir. Ya, tidaklah ya kedengkian, tidaklah hasad terlahir kecuali karena sifat kikir. Lihat orang punya nikmat, merasakan nikmat, kenapa bukan saya yang dapat? Tetapi dia nikmat, ada. Timbullah rasa kikir hidupnya. Nah, ini orang yang paling sempit hidupnya. Tapi orang yang terbiasa membantu, terbiasa mencurahkan kebaikan, maka ketika orang lain mendapatkan nikmat, apa yang terjadi? Senangnya. Alhamdulillah. Meskipun saya tidak sempat bantu orang lain yang bantu, alhamdulillah saya dapatkan nikmat. Itu yang menyenangkan. Dan ini menghilangkan kedengkian dari hatinya. Dan ini menjadikan hatinya menjadi lapang. Inilah orang yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada beliau, ayyunna sayy, siapakah orang yang paling baik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, kullu taqiyyin naqiyyin. Orang yang terbaik, orang yang paling baik adalah kepada Nabi, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Naqiyyin, setiap orang yang bersih. Mahmumul qalbi sabuqul lisani, yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Saya berkata, ya Rasulullah, sabuqul lisani arafnan kana mahmumul qalbi, orang yang jujur ucapannya kami paham. Tapi apa yang maksud dengan mahmumul qalbi, bersih hatinya itu apa? Kata Nabi SAW, ya, dia adalah seorang yang la hasada wa la ghilla. Ya, dia adalah orang yang tidak ada pada hatinya kedengkian, tidak ada pada hatinya kemarahan, ya, tidak ada pada hatinya ya kemarahan kepada orang lain. Bagi dia tidak ada bentuk pelampauan batas keinginan untuk mendolimi orang lain. Ya, kata Nabi berkaisnya, wa huwa alladhi la dhulma wa la baghya wa la illa wa la hasada. Hukum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak ada pada hatinya la ilaha, tidak ada dosa pada hatinya, tidak ada al-baghi, kezaliman pada orang lain, dan tidak ada al-ghil, kemarahan pada orang terhadap orang lain, dan tidak ada pula hasad. Ini. Dan bagaimana cara menghilangkan hasad? Bagaimana cara menghilangkan diri? Adalah dengan sedekah. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat dalam menghilangkan kedengkian dari hati, melainkan sedekah. Maka ini wali bidin yang kami wasiatkan kepada diri kami dan seluruhnya, untuk mari kita menyambut hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah bersabda, anfik anfiku laka. Meriwayatkan dari Allah bahwa Rasulullah SAW berfirman, ya ibn Adam, anfik unfik laka, wahai anak Adam, bersedekahlah maka aku akan bersedekah kepada kalian. Artinya bahwa seorang yang bersedekah dijamin oleh Allah, juga Allah akan menjaganya, Allah akan memberikan kepadanya keluasan hidup dunia maupun akhirat. Ya, nah, kalau begitu, sekali lagi telah datang hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang kesempatan dan peluang bagi kita untuk berlomba dalam kebaikan. fahalun mustahil. Maka adakah di antara kita yang menyambut rahmat Allah tersebut? Adakah di antara kita yang mau untuk bersegera dalam kebaikan, berlomba dalam ketaatan, dan berjuang untuk mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain? Kalau kita mengatakan, Ustaz, mohon maaf lagi sempit, Ustaz, mohon maaf lagi sibuk, Ustaz, mohon maaf lagi kurang enak, dan seterusnya, maka kita melihat semakin besar kesulitan yang kita dapatkan dalam memberikan kebaikan pada orang lain, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang selamat dari kesulitan. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak dalam keadaan tersibukkan oleh sesuatu. Tetapi kita mengira bahwa inna iramil jaza ma iramil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian dan cobaan. Oleh karena itu, la tahqiruna lil a'rabi syai'an, janganlah kita meremehkan perkara yang ma'ruf walaupun sedikit, tetapi jika itu kesempatan ada pada malam hari ini, kita segerakan kebaikan itu. Jika Allah lapangkan hari yang lainnya dari kehidupan kita, Allah mudahkan baginya darinya rezeki bagi kita, maka kita berbuat kebaikan lagi, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan pahala yang besar di sisinya, dan karena hanya mengharapkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Biasanya bagaimana? Ada dua ya, harusnya tadi diingatkan ya. Saya kira ini yang mau dibikin. Ada yang bisa kami sampaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, orang-orang yang senantiasa menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan, orang-orang yang senantiasa mendahulukan apa yang menjadi kebaikan bagi orang lain daripada kebaikan dirinya. Yuhsinuna ala anfusihim wa kana bihim khasasa. Saya ingin kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.